Lalu beliau mengatakan dua din. Din ay i'taqid. Yakinilah. Beragamalah kalian. Bikitabillahi wa sunanillati. Beragamalah dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati yang atakan Rasulillahi tanju wa tarbahu, yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju, maka kalian akan selamat. Wa tarbahu, dan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Kembali pada poin yang kedua ini, pada syair yang kedua, beliau menegaskan kembali untuk beragama berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah. Tanju wa tarbahu, kalian akan selamat dan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keselamatan. Pada poin yang kedua ini, bantahan kepada Qur'aniyin, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata mereka, sudah kami cukup dengan Al-Quran saja. Nah, kami tidak perlu yang lain, karena cukuplah Al-Quran pedoman kami. Subhanallah. Katakan kepada mereka bahwa berpegang hanya kepada Al-Quran adalah merupakan kesesatan yang nyata. Dan berpegang pernyataan, berpegang pada Al-Quran dan meninggalkan sunnah, itu artinya meninggalkan Al-Quran. Sebab keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menyebut dan membaca Al-Qur'an dan sunnah. Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitabi wal hikmah. Dan ingatlah, sebutlah apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim sedemikian banyak dalil yang memerintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjelaskan agama ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi. Kami turunkan padamu Al-Qur'an agar engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada umat. Beliau mubayyin. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Qur'an ahwaju ila sunnah min as-sunnati tahtaju ila Al-Qur'an. Atau kama qala. Bahwa Al-Qur'an ini lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk mentafsil, memerinci dan menjelaskan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, dari mana kalian bisa mengetahui salat zuhur itu 4 rakaat? Salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat. Dan seterusnya, dari mana kalau bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kalian mengetahui cara-cara pelaksanaan ibadah haji kalau bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kalian mengetahui bagaimana cara berpuasa, adab-adab puasa, rukun puasa, syarat puasa? kalau kalian tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya Rasulullah Sallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Majah di dalam sunannya dari hadis Miqdam Ibn Ma'di Karib, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yushiku rajulun syaba'an yajlisu ala alikati atau rajulun fayakul hadha huwa alkitabu wa sunnah faqala da'na wa hadhi kitab Allah ala inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ah. Akan datang nanti seseorang yang dalam keadaan kekenyangan dia duduk di atas sofanya. Ada seorang datang kepadanya dan mengatakan, ini adalah Al-Quran dan hadis sunnah. Maka dia mengatakan, tidak. Apa yang kami dapatkan dari kitabullah itulah yang kami ikuti. Ala ketahuilah, ini utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Quran yaitu sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, wakul, setelah beliau menjelaskan kaidah ini, maka beliau pun mulai memasuki beberapa akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Wakul ghairu makhlukin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dan katakanlah, ghairu makhlukin, bukanlah makhluk kalamu malikina, perkataannya sang raja kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik merupakan salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah disifatkan dengan Al-Mulk. Sehingga yang dimaksud di sini, katakanlah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, akan tetapi itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah Ahlus Sunnah dalam permasalahan Al-Qur'an, mereka sepakat dan tidak terjadi perselisihan di kalangan mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Karena apa yang dinisbahkan kepada Allah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penisbahan kepada Allah ada dua macam. Ada nisbah as-sifa ilal mausuf, dinisbahkannya satu sifat kepada yang disifatkan. Ada pula penisbahan sifa penisbahan makhluk kepada al-khaliq. Nisbatul makhluk ilal khaliq. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ketika Allah mengatakan naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan dinisbahkan unta itu kepada Allah. Dalam keadaan unta ini adalah makhluk. Baitullah, Ka'bah dikatakan baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti rumah itu adalah merupakan sifat Allah, bukan. Tapi itu merupakan salah satu dari sekian ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah misalnya, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sebab mereka adalah makhluk. Ini namanya penisbahan makhluk kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ini penisbahan makhluk kepada Al-Khaliq. Nah, Manfaatnya apa? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menisbahkan makhluk kepada dirinya, menunjukkan kemuliaan dan kelebihan yang ada pada makhluk tersebut dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, seperti Baitullah, Naqatullah dan seterusnya. Jenis yang kedua, penisbahan sifat kepada yang disifatkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan yadullah, tangannya Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Allah mempunyai tangan. Atau dikatakan ya, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Ataukah ketika Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki mata, tajri bi'ayunina. Naam. Ataukah Allah Subhanahu wa taala dikatakan tertawa? Naam, dikatakan tertawa ataukah marah ataukah murka dan seterusnya. Ini penisbahan kepada Allah, penisbahan sifat kepada yang disifati. Adapun kalau penisbahan sifat kepada yang disifati, maka itu bukan makhluk. Ya, karena ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, disifatinya zat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga firman, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari sifat Allah, maka sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penisbahan sifat kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini Ahlus Sunnah menetapkan dan tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa firman Allah adalah merupakan sifat Allah, dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam. Itu pernyataan. Kafir, keluar dari Islam. Ya. Kenapa mereka menyebutkan ini? Karena fitnah yang muncul berkenaan tentang Al-Qur'an. Munculnya fitnah Jahmiyah. Nah. Ya. Munculnya fitnatul Mu'tazilah. Nah, yang mereka mengambil ilmu-ilmu mereka dari kaum falasifa, para filosof, ya, yang sama sekali tidaklah beruntung orang-orang yang mempelajarinya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, la yuflihu ahadun minal mutakallimin, tidak akan beruntung seorang pun dari ahlul kalam. Al-Imam Syafi'i ketika selesai berdebat dengan seorang ahlul bid'ah Mu'tazilah, Bishr bin Ghiyath al-Mirrisi, ketika dia keluar, kata Imam Syafi'i, wallahi la yuflih, demi Allah dia tidak akan beruntung. Nah, tidak akan beruntung karena mereka menyelisih al-kitab wa sunnah. Al-Jahmiyah ini merupakan kelompok nisbah kepada Jahm bin Sofwan, yang kalau kita memperhatikan silsilah pengambilan ilmunya, maka akan sampai kepada seorang Yahudi. Al-Jahm bin Sofwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Talut. Talut mengambil ilmu dari seorang Yahudi, Labid bin Al-Asam. Ya, seorang Yahudi. Dan Labid bin Al-Asam mengambil ilmu ini dari Yahudi yang waktu itu berada di Yaman. Nah, dari sinilah tasalsulnya. Sehingga apa? Asal fikrah Jahmiyah Yahud mengeluarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari perkara-perkara mutawatir dari Al-Qur'an Sunnah. Ketika mereka ditanya di mana Allah, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di samping kanan, tidak pula di samping kiri, Allah tidak di bawah dan tidak pula di atas, Allah tidak berada di dalam dunia dan tidak pula berada di luar dunia. Di mana berarti? Di mana? Ya tidak, semuanya tidak. Berarti ketika kamu menyembah, siapa yang kamu sembah? Hah? Orang-orang jahiliyah masih punya akal mereka. Masih mending. Mereka menyembah sesuatu yang ada gitu loh. Di hadapan mereka walaupun itu patung. Kanu ya'budunal wathan wa haula ya'budunal adam. Tapi Jahmiyah mereka menyembah yang tidak ada. Mereka sendiri menafikan. Nah, sebagian kaum Jahmiyah ketika mereka ditanya di mana Allah, kata mereka Allah di mana-mana. Ini fikrah Jahmiyah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi dalam kitabnya Tankil bima fi ta'nibil kautsari min al-abathil. Hah? Di antara pemikiran-pemikiran mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat, kata mereka. Alasan mereka apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, berarti ya Allah berarti menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak zat. Jangankan sifat, nama saja Jahmiyah. Nama. Mereka tidak menetapkan nama Allah kecuali Allah saja. Allah tidak punya nama lain. Ya. Menolak nas Al-Qur'an yang menyatakan qul idullah aw idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu mau berdoa mengatakan ya Rahman, mau berdoa mengatakan ya Allah, apa saja yang kamu berdoa dengannya, Allah memiliki al-asmaul husna. Kata mereka, Allah tidak punya nama-nama selain Allah. Karena kalau Allah memiliki lebih dari satu nama, berarti zat Allah lebih dari satu. Tak punya akal mereka. Jangankan Allah Azza wa Jal, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, nama-namanya sekian banyak. Manusia saja. Satu orang. Terkadang dia namanya Budi misalnya. Setelah itu kenal Islam, kok gak enak rasanya bernama Budi, diganti Muhammad. Ya. Oh ada kunia, kasih nama Abu Abdillah misalnya, kasih Abu Abdillah. Nah, sudah berapa ini? Sudah tiga. Ya. Punya panggilan nama sehari-hari. Ya. Kan biasanya ada orang nama lengkap, ada nama panggilan itu. Dipanggil apa? Dipanggil Asep misalnya karena orang Bandung. Ya. Sudah empat. Empat nama. Tapi kembali kepada siapa? Ya itu-itu juga. Pada makhluk saja bisa terjadi. Ya, berbilangnya nama dan kembali kepada satu zat, yaitu orang itu juga, tidak berpindah pada yang lain, zatnya satu. Kalau pada makhluk bisa, ya. Dalam keadaan Allah Azza wa Jal telah menetapkan di dalam sekian ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. Demikian banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini batil pernyataan tersebut. Apalagi sifat. Satu orang saja, manusia saja bisa disifatkan dengan berbagai macam sifat dalam keadaan kembali pada satu zat. tinggi orangnya, rambutnya bagaimana, panjang misalnya, kulitnya apa, putih. Ini kan semua sifat kembalinya kepada satu zat batil yang menyatakan bahwa berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya zat. Nah, ilmu ini diambil dari Ja'ad bin Dirham. Hanya saja terkenal dengan firqah Jahmiyah karena Jahm bin Sofan ini lebih lantang, dikenal fasih lisannya di saat dia berkhutbah, sehingga lebih lebih jagoan di dalam mempengaruhi umat dan menyesatkan umat. Adapun Ja'ad bin Dirham asalnya dia berguru pada Ja'ad bin Dirham yang kemudian disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari pada waktu itu Idul Adha. Ketika beliau selesai berkhutbah pada acara Idul Kurban, maka beliau mengatakan di hadapan kaum muslimin, "Dhahu dhahayakum hafizakumullah, fa inni al-yawma mudhahi bil Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian sembelih kurban-kurban kalian rahimakumullah. Sesungguhnya aku pada hari ini akan menjadikan hewan sembelihanku Ja'ad bin Dirham. Biasanya orang menyembelih unta atau menyembelih sapi atau kambing. Ini kejadian sembelihan terhadap Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Ya, itu asal. Mu'tazilah asalnya juga dari seorang yang menyimpang dari salaf, walaupun dia murid seorang imam, yaitu muridnya Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha, akan tetapi dia menyimpang dari kesepakatan para ulama salaf, lalu lebih mendahulukan hawa nafsunya di dalam menetapkan akidahnya. Ya, maka mereka inilah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Demikian pula dari atau di antara firqah-firqah ini seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, mereka menggunakan bahasa isyarat. Mereka tidak mau jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi kata mereka Al-Quran itu ibaratun an kalamillah, ungkapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu firman Allah, tapi hanya ungkapan. Ya, bayangkan, ini keyakinan Asy'ariyah. Kenapa kata mereka? Karena yang dimaksud al-kalam, ya, kata mereka, kalam Allah itu maksudnya al-kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar, tidak terlepas darinya, jadi tersimpan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang didengar oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mendatangi pohon Naam, kemudian beliau mendengarkan suara, itu bukan suara Allah kata mereka, tapi itu merupakan ada pada diri Allah, kemudian Allah lemparkan di ruang hampa begitu, atau dilemparkan ke pohon sehingga pohon itulah yang berbicara pada hakikatnya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apa mungkin pohon itu mengatakan inni ana rabbukum, inni ana rabbuka, fakhla'na 'alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa? Mungkin pohon mengatakan itu, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ya, mungkin. Mustahil. Aku adalah Rabbmu, maka lepaskan kedua sendalmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tidak mungkin. Apa mungkin malaikat mengatakan? Tidak mungkin. Nah, maka merupakan perkara yang pasti bahwa suara yang didengarkan oleh Musa alaihissalam adalah merupakan suara Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah ketika berbicara, Allahu azza wa jal berbicara dengan huruf-huruf dan suara-suara, ya, yang dikenal dan diketahui dan didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam berdialog dengan Allah karena Allah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman, Allah berbicara kepada Musa di dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya, maka tidak benar pendapat Asy'ariyah. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang batil yang mengatakan bahwa itu hanya ungkapan tapi bukan firman Allah. Melazimkan dari pernyataan itu bahwa mushaf Al-Qur'an ya ikhwan, Al-Qur'anul Karim ya, itu hanya sekedar ungkapan ya dari firman Allah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini batil sebab Allah Azza wa Jalla sendiri mengatakan hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dengan yang demikian itulah orang-orang yang bertakwa berakidah dengannya, wa afsahu, dan mereka menampakkannya dengan sharih, dengan jelas bahwa itu adalah akidah mereka. Ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka sepakat untuk menyatakan amir ruha kama ja'at bila kaif. Ini akidah. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Jangan kamu mengatakan bagaimana-bagaimananya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah, apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan maksud dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita beriman. Sehingga apa yang datang dari kitabullah, apa yang dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW, dengan itulah kita beragama. Dan itulah yang diyakini oleh para ulama as-salaf. Wala takufil qur'ani bil waqfi qailan. Dan janganlah kamu, ya, fil qur'an, dalam hal al-qur'an ini, bil waqfi tawakuf. Ya, kelompok Al-Waqifiyah namanya. Apa istilahnya, Ikhwan? Apa istilahnya? Tidak punya sikap. Apa? Abstain. Tidak punya sikap. Ini pun Jahmi, kata Imam Ahmad. Tidak ada tawakuf dalam permasalahan ini. Menyatakan bahwa Al-Quran, saya tidak mau mengatakan itu kalamullah ataukah itu makhluk ataukah bukan makhluk. Membahasnya. Saya tawakuf dalam permasalahan ini. Tawakufnya kamu, kamu jamin. Tidak boleh. Sebab Allah menyatakan, فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apalagi setelah kebenaran itu, melainkan itu kesesatan. Ya. Setelah kebenaran, kesesatan. Yang benar apa? Pasti dan pasti yang benar itu Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Yang lain salah, yang lain batil, yang lain menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, jangan gitulah. Kan yang lain juga Islam, yang lain juga kan menginginkan kebaikan. Wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatinya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina walla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Katakan, mau kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat amalan mereka, lalu mereka menganggap kamilah orang yang paling baik amalannya. Cara mengukur kebenaran itu kemana? Tidak ada kebenaran kecuali apa yang telah difahami oleh para ulama ussalaf, apa yang telah menjadi ijma' mereka. Selain itu batil dan menyimpang. Ya. Batil. Nah. Wah, ekstrim betul ini. Ini namanya memecah belah umat. biar pecah sekalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang disifatkan demikian, wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemecah belah di kalangan manusia. Riwayat Bukhari dari hadis Jabir. Pecah sekalian. Ya. Memecah belah antara hak dan batil itu wajib. Mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan itu hukumnya wajib. Nah. Dan menjelaskan al-haq dalam rangka untuk nasihat itu hukumnya wajib. Kalau tidak demikian, kapan orang bisa mengerti kebenaran itu dari kebatilan? Kapan? Kalau kamu diam, saya juga diam, yang lain diam. Jangan dibahas. Kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakati. Tapi kalau kita berselisih, sudahlah, kita saling memaafkan saja. Ya kapan bisa orang mengetahui kebatilan? Kalau seperti itu keadaannya. Nah, maka al-haq ablaj wal-batil lajlaj. Al-haqu ablaj wal-batilu lajlaj. Al-haq itu jelas gitu loh, transparan. Ya, adapun batil terjadi kesimpang siuran, samar-samar. Nah, kama qala atba'un li jahmin wa asjahu, dan sebagaimana yang telah diucapkan oleh para pengikut Jahm, yaitu Jahm bin Sofwan, dan mereka condong akidah mereka kepadanya. Asjahu maksudnya ay malu, lanat anfusuhum, condong jiwa-jiwa mereka kepada pendapat itu dan pemikiran tersebut. Nah, ya, al-Jahmiyah dalam hal ini, dalam masalah Al-Quran, yang menyelisih adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asyairah, Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah. Mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan Al-Quranul Karim. Wala taqul al-Qur'anu khalqun qara'tuhu, fa inna kalamallahi bil lafzi yudihu. Dan jangan pula kamu mengatakan Al-Qur'an ini makhluk qara'tuhu, yang kubaca. Ya. Sesungguhnya firman Allah itu bil lafzi, dengan lafaz yudihu, menjelaskan. Yang beliau maksud di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyebarkan pada waktu itu dengan istilah al-lafzi bil Quran makhluk, melafadzkan Al-Quran itu makhluk. Ya, melafadzkan Al-Quran makhluk. Sebenarnya kalau kita melihat kepada istilah ini, ya kawan, melafadzkan Al-Quran itu makhluk memiliki dua makna. Ada kemungkinan makna melafazkan Al-Quran itu makhluk, yakni lafaz kita. Kita yang, yakni lafaz-lafaz kita. Apa yang antum dengar, lafaz, iya kan? Suara. Paham? Itu lafaz juga. Itu makna pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dan lafaz adalah al-malfud, yang dilafazkan, yang diucapkan. Ketika misalnya anda membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada lafaz, lafaz itu yang antum dengar, iya kan? Dan ada yang dilafazkan. Kalau lafaz, suara, jelas itu makhluk, iya kan? Oleh karena itu setiap orang membaca Al-Quran beda-beda suaranya. Nah, karena itu makhluk. Tapi yang dilafazkan itu apa? Al-Quran, dan bukan makhluk. Yang dilafazkan Al-Quran dan bukan makhluk. Nah, bacaan, bacaan ana. Ketika ana membaca Al-Quran, bacaan yang antum dengar itu apa? Bacaannya, suaranya makhluk, iya kan? Tapi yang dibaca itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Apa yang tersimpan berupa hafalan? Hafalan itu sendiri apa? Makhluk. Oleh karena itu hafalan orang berbeda-beda, iya kan? Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi yang dihafal, apa yang dihafal? Al-Quran. Dan bukan makhluk. Di dalam mushaf, ketika kita melihat mushaf, tulisan. Tulisan itu apa? Makhluk, iya kan? Orang yang nulis gitu loh. Orang yang mencetak. Tapi yang ditulis, al-maktub, itu adalah kalamullah. Dan bukan makhluk. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa nanti pada akhir zaman ya akan datang angin yang bertiup, yang mana angin ini akan mendatangi setiap yang orang-orang yang di dalam hatinya dan tulisan-tulisan tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu semua akan dihilangkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Ketika antum membuka lembaran mushaf pada waktu itu, kosong. Tidak ada lagi tulisan. Nah. Sampai seperti itu keadaan. Nah, orang-orang Jahmiyah, mereka selalu mendatangkan syubhat. Sehingga pernyataan-pernyataan mereka itu selalu global. Tidak terperinci. Selalu mengatakan al-lafzi bil-Quran makhluk. Melafazkan Al-Quran itu makhluk. Maka al-imamu Ahmad rahimahullah dalam rangka untuk memelihara sunnah. Ya. Dan jangan sampai kemudian mereka terjatuh dalam bid'ah. Beliau pun mengatakan, barang siapa yang mengatakan al-lafzi bil-Quran makhluk, fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia jahmi. Nah. Ya, karena permasalahan ini mendatangkan syubhat. Bisa dibedakan sekarang ya kawan, mana yang makhluk, mana yang bukan makhluk. Nah, antara tulisan dengan yang ditulis, antara yang dilafalkan dengan lafal itu sendiri. Nah, ya, apabila kita bisa membedakan ini, maka insya Allah Taala kita terselamat dari dhalalah, dari kesesatan. Dan ini merupakan permasalahan yang penting. Jangan lagi ada yang mengatakan, wah, pembahasan Al-Quran itu sudah kuno. Itu kan dulu kesesatannya. Sekarang gak ada. Sekarang ini yang harus kita bahas, bagaimana kejamnya Amerika. Bagaimana cara menghancurkan Amerika. Nah, maunya begitu. Sehingga umat ini dilatih dan dibiasakan untuk mempelajari waktu. Ya, marah pada Amerika. Akhirnya apa? Memboikot produk Amerika. Demo. Demonstrasi. Ya. Sambil memboikot produk Amerika. Sambil minum Coca-Cola. Ya. Sambil minum Coca-Cola produk apa? Kemudian demo produk Amerika. Sambil memakai jeans gitu. Iya. Kata Syekh Fauzi al-Athari hafizahullah ta'ala, hadhihi fatwa siyasiyah, ini fatwa politik, hanya untuk kepentingan politik semata. Nah, ya, mereka-mereka mengatakan seperti ini, justru mereka yang justru banyak terjatuh di dalam apa yang mereka ingkari. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, mempelajari perkara-perkara akidah ahli sunnah wal jamaah tidak luntur dengan perkembangan zaman. Tidak seperti yang dikatakan oleh Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin ketika mengatakan bahwa orang-orang sekarang mereka mempelajari kitab-kitab yang dulu yang sudah tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena kitab-kitab itu isinya hanya nusus katanya. Hanya nas-nas saja. Ya, subhanallah. karena hanya isinya nas Al-Quran dan nas dari sunnah Nabi SAW, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang katanya. Ya. Isinya jaza, tidak sesuai dengan wakil kondisi sekarang. Fatwa ini ditanyakan pada Syekh Nu'zaimin, kata beliau, wajib orang ini untuk diminta taubat, wa illa duribat unuqoh. Kalau tidak, penggal saja lehernya. Tentunya bagi hukumah, ya. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, lalu beliau mengatakan, fa inna kalamallahi billafzi yudihu, bahwa firman Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkannya dengan suara, dengan huruf, dengan lafaz, dengan makna. Dan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah dan bukan makhluk. Apa yang terdapat di dalam mushaf adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Oleh karena itu sepakat para ulama, barang siapa yang mengetahui itu Al-Quran, lalu dia melemparkannya ke got, ataukah dia menginjak-injaknya, maka sepakat para ulama bahwa dia kafir dan keluar dari Islam. Karena ini termasuk perkara minal umur al-ma'lum fihi bid-darurah, termasuk perkara-perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, untuk pertemuan hari ini insyaallah ada kira cukup sampai di sini. Ya, selesai secara ringkas tentang pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Kemudian yang berikutnya insyaallah kita masuk pada pembahasan ru'yatullah dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut jam berapa? Jam 2 ya. Insyaallah kita lanjut jam 2. Dan yang terpenting ya ikhwan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan insyaallah taala kalau ada waktu yang tersisa, baru kemudian kita menjawab dari pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, dan yang terpenting adalah usul ataukah kemudian syair-syair ini bisa kita selesaikan dalam waktu 2 hari ini insyaallah taala wa biidznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.